بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم merupakan nikmat yang terbesar setelah seorang hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran adalah ketika dia diberikan hidayah untuk mengenal manhaj salafi, mengenal manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Bagaimana tidak, mereka adalah golongan di antara sekian golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diberi keunggulan dari golongan-golongan yang lainnya dikarenakan merekalah golongan yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iftaraqatil yahudu wan nasara ala 71 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah." كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة. Orang-orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan dan semuanya di neraka kecuali satu golongan saja, dan terpecah belah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu saja. Dan sungguh umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah yang al-jamaah ini diterangkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih dari beliau. Beliau mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sungguhnya jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki al-haq walaupun engkau bersendirian. Inilah al-jamaah yang mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya golongan yang selamat, yaitu mereka-mereka yang tetap berjalan di atas al-haq. Dan tidaklah mungkin al-haq ini akan didapat oleh seorang kecuali jika dia berjalan di atas tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan pemahaman mereka-mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasul-Nya sebagai umat yang dirindai, yaitu pemahaman salaf. Sehingga ikhwani fillah, ketika seorang telah diberi hidayah untuk bisa mengenal manhaj ini, mengenal manhaj salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in, hendaknya bersyukur dan berusaha agar dia tetap istiqamah di atas jalan tersebut sampai akhir hayatnya. Dan insyaallah mulai pada malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhuna Abu Ibrahim Muhammad bin Mani Al-Anasi hafizahullahu taala, sebuah kitab yang terkumpul padanya perkataan-perkataan salaf kita, yang dengannya kita berusaha untuk bisa mencontoh mereka dan mengambil faidah-faidah yang mereka datangkan. Karena sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man istanna minkum falyastanni biman qatman, fa innal hayy la tu'manu 'alaihi fitnah." Barang siapa yang ingin mengikuti jalan seorang, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah mati. Jalan orang-orang yang telah mati dalam keadaan istiqamah. Jalan orang-orang yang telah mati dalam keadaan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang hidup tidaklah aman dari fitnah. Mungkin saat ini dia kokoh memegang manhaj salaf, akan tapi tidak ada yang menjamin di kemudian hari dia disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang kita bahwasanya hati itu berbolak-balik, "Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman yusarrifuhu haitsu yasha'." Sungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengubah-ubahnya sekehendaknya. Dikarenakan fenomena hati yang senantiasa berubah-ubah ini, ikhwan fillah, maka tidak ada yang merasa aman dari ketergelinciran, tidak ada yang merasa aman dari penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itulah hendaknya setiap muslim merasa khawatir akan keselamatan dirinya, yang kekhawatiran ini tentunya kemudian dibuahkan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan mereka-mereka yang telah selamat, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Sebagaimana dikatakan, "Laisal ibrah biman halaka kaifa halak, walakinnal ibrah biman naja kaifa naja." Bukanlah suatu ibrah itu yang menjadi tolak ukur adalah orang-orang yang celaka bagaimana dia celaka. Tetapi yang hendaknya jadikan ibrah, dijadikan pelajaran, adalah orang-orang yang selamat bagaimana mereka bisa selamat, sehingga mencontohnya dan mengikuti jalan mereka sehingga bisa selamat bersama dengan orang-orang yang selamat tersebut. Itulah jalan salaf kita yang telah menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayatnya, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه." Dan orang-orang yang telah terdahulu dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang nyata, keberuntungan yang hakiki, keberuntungan di negeri yang tidak ada lagi kepayahan padanya, tidak ada kesedihan, yang ada di sana adalah kesenangan dan kegembiraan. Sehingga siapa saja yang mengikuti jalan mereka-mereka tersebut, itulah orang-orang yang akan mendapatkan apa-apa yang telah mereka dapat. Sehingga penting sekali ikhwanillah kita meneladani dan membaca perkataan-perkataan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu memberikan taufik kepada kita untuk tetap kokoh di atas manhaj salaf yang mulia ini. Dan kitab yang akan kita baca ini diberi judul oleh pengarangnya dengan Al-Fawakih Al-Janiyah Minal Athar As-Salafiyah. Al-Fawakih jamak dari Fakihah, yaitu buah. Dan Al-Janiyah maknanya yang dipetik. Jadi ini adalah buah-buah yang dipetik dari athar-athar salafiyah, sebagaimana namanya, berupa buah-buah yang siap untuk dinikmati. Demikian pula perkataan-perkataan para salaf, siap untuk diambil dan diamalkan. Al-Fawakih Al-Janiyah Minal Athari Salafiyah, buah-buahan yang dipetik dari athar-athar salaf. Dan athar, ikhwani fillah, para ulama terkadang menggunakan lafaz athar untuk semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya, demikian pula dari para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ini dinamakan athar. Kan tapi yang biasa dipakai untuk athar adalah perkataan-perkataan atau berita-berita berkenaan dengan para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Walaupun di sana athar juga mencakup hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dimaksud oleh Syekhuna Muhammad Manik. Terkadang beliau juga memasukkan hadis yang berarti beliau memaknakan athar di sini adalah hadis juga. Hadis, demikian pula perkataan para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Adapun as-salafiyah, ikhwan fillah, adalah nisbah kepada salaf. Yang salaf secara luas itu bentuk jamak dari salif. Bentuk jamak dari salif yang maknanya al-mutaqaddim, yaitu yang terdahulu. Berarti as-salaf yaitu suatu kaum yang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan as-salaf dalam istilah yang dipakai oleh para ulama adalah mereka-mereka yang telah mendahulu kita dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Inilah makna yang sahih tentang salaf, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula As-Safarini dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar. Dan siapa saja yang mengikuti generasi tersebut, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in, yang memang generasi ini telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in dan generasi tabi'in tabi'in. Itulah salaf. Dan barang siapa yang mengikuti jalan mereka, maka mereka dinisbahkan sebagai salafi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan salaf. Ini maknanya, makna dari salafi. Dan bentuk jamaknya adalah salafiyun, yang maknanya adalah orang-orang yang mengikuti jalan para salaf, yaitu jalan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in, yang jalan tersebutlah satu-satunya jalan yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab ini ikhwanillah tercakup di sana penjelasan tentang pentingnya ilmu, demikian pula tentang adab bagi talibul ilmi dan bagaimana pendidikan para salaf, baik dalam menuntut ilmu, demikian pula dalam beramal dan dalam bermuamalah dengan orang-orang yang sejalan dengan mereka ataupun dengan orang-orang yang menyelisih mereka dari kalangan ahli bidah. Sehingga penting kitab ini untuk dikaji Terlebih lagi karena kitab ini dikarang oleh seorang yang kokoh dalam mendakwahkan dakwah salaf ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan kepada beliau sampai akhir hayat. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang al-ilm, tentang ilmu. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-ilmu ma yubda'u bihi min al-ilm, apa-apa yang diawali dengannya dari suatu ilmu. Qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullah taala, yanbaghi lit-talibi an yabda'a bihifdhi kitabillahi 'azza wa jalla, إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم، ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. Poin pertama yang ingin diterangkan oleh Syekhuna hafizahullah ta'ala adalah penjelasan tentang ilmu apa yang hendaknya seseorang mengawali dengannya dalam menuntut ilmu. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami' Li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' mengatakan, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu dia memulai dengan menghafal kitabullah azza wa jalla. Kenapa? Dikarenakan menghafal kitabullah merupakan semulia-mulia ilmu dan merupakan ilmu yang hendaknya didahulukan dari yang lainnya, yang pantas dan prioritas untuk didahulukan dari yang lainnya, karena kitabullah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan padanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, tidak ada kebatilan pada Al-Qur'an, sehingga siapa saja yang memulai ilmu dengannya maka sungguh dia telah memulai dengan permulaan yang paling baik. Sehingga ikhwan fillah, mungkin bagi sebagian kita ketika telah mengenal manhaj salaf dalam umur kita yang sudah tua, yang telah hilang dari kita masa-masa kemudaan di mana masa-masa tersebut penuh dengan kekuatan daya pikir yang jernih, maka hendaknya jangan sampai kemudian hal tersebut menjadi penghalang kita untuk menghafal kitabullah azza wa jalla, menghafal sesuai dengan kemampuannya, berusaha waktu-waktu yang tersisa dia berusaha untuk membaca Al-Quran, menghafalnya ayat demi ayat, yang insyaAllah dengan taufik min Allah azza wa jalla Allah akan memberikan kemudahan. Dan juga hendaknya jangan sampai pengalaman yang menimpa kita itu menimpa kepada anak-anak kita. Ketika kita mengenal dakwah salafiyah dalam usia yang tentunya masing-masing kita mengetahui dirinya masing-masing, betapa panjang waktu yang telah kita habiskan untuk perkara yang sia-sia. Jangan sampai hal tersebut kemudian menimpa anak keturunan kita. Setelah kita mungkin terlewatkan dari menghafal Al-Quran sejak ini, jangan sampai kemudian anak-anak kita terlewatkan pula. Dan ini merupakan tugas dari masing-masing orang tua. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang perkara-perkara yang dia memimpinnya. Tentang apa yang dia pimpin itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Dan anak merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang tua. Sehingga hendaknya betul-betul memegang amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Sungguh ikhwani fillah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita betul-betul mencermati dan mencamkan pada diri kita. Jangan sampai kita mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Terlebih lagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Ini amanah. Seorang bapak diamanai untuk semua keluarganya, istri dan anak-anak. Dan seorang ibu, dia mempunyai amanah untuk menjaga harta suami, untuk menjaga anak-anaknya, mendidik mereka, dan diberi amanah untuk berbakti kepada suaminya. Dan semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang telah dibebankan kepadanya. Sehingga ikhwani fillah, hendaknya kita betul-betul memberikan perhatian yang khusus terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, terutama anak-anak kita. Anak-anak yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak mereka menjadi da'i ilallah, mereka-mereka yang akan mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Jangan kemudian seorang merasa putus asa dengan kenakalan anak-anaknya, tidak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati-hati mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Karena mereka itu adalah bibit-bibit yang kita harapkan bisa mendatangkan buah-buah yang menyenangkan mata-mata kita. Sehingga hendaknya semuanya berusaha sebisa mungkin untuk mendidik anak-anaknya, mempersiapkan mereka untuk bisa belajar dengan baik, dan semuanya ta'awun alal birri wa taqwa. Ini ilmu yang pertama, yaitu hendaknya seorang menghafal kitabullah, mempelajarinya, bagaimana cara membaca dengan baik, bagaimana memahami makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitab tersebut. Tsumma alladhi yatlul Qur'ana minal ulumi ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanuhu. Kemudian setelah Al-Qur'an, dari ilmu-ilmu yang harus dipelajari adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Karena memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber hukum yang berdampingan dengan Al-Qur'an. Seorang yang ingin selamat tidak boleh dia meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan dengan Al-Qur'an. Tidak, kan, tapi keduanya harus berjalan, mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'alan nasi talabuha id kanat ustas syari'ah wa qa'idataha. Maka wajib atas manusia untuk menuntutnya, yaitu menuntut ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa wajib untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut? Id kanat usas syari'ah wa qa'idatiha, karena itu adalah asas dari syariat ini dan merupakan pondasi dari syariat tersebut. Karena syariat ini tidak lain dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Apabila seorang meninggalkan salah satu dari keduanya atau bahkan meninggalkan kedua-duanya, maka sungguh dia telah meninggalkan asas, telah meninggalkan landasan yang utama dari syariat Islam. Dan kita tahu bagaimana keadaan orang yang hidup mengaku sebagai Muslim akan tapi meninggalkan asas keislamannya. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian, maka hendaknya kalian berhenti. Ini kewajiban setiap muslim. Dia memenuhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, mencontoh apa-apa yang beliau datang dengannya dan meninggalkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang ataupun benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qal wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Dan aneh, ikhwani fillah, orang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat Rasulullah SAW pun bersabda tentang keanehan ini. Karena sesuatu yang aneh, ikhwani fillah, seorang enggan masuk ke dalam suatu negeri yang penuh dengan kenikmatan. Maka ditanyakan, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang mencakup, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa-siapa yang mentaatiku, dialah yang akan masuk surga. Dan siapa-siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan. Walaupun secara zahirnya dia menyatakan ingin masuk surga, bahkan batinnya pun menyatakan ingin masuk surga, akan tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Maka sungguhnya dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Wa qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibeda-bedakan antara keduanya. Karena tidaklah Rasul itu datang kecuali dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Dan tidaklah beliau itu melarang kecuali dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemaksiatan kepada Rasul merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya. Untuk menjelaskan kepada kita kenapa kita harus taat kepada Rasul? Kenapa kita harus menerima semua yang datang dari beliau? Karena dia tidaklah berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tapi hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dari sini kita ketahui, ikhwani fillah, tentang pentingnya seorang muslim, terlebih lagi mereka-mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, untuk mempelajari kedua sumber utama syariat ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dimulai dari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian menghafalnya, kemudian memahami makna-maknanya dan memahami kandungan-kandungannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula As-Sunnah, dimulai dengan mempelajarinya, mengetahui mana yang sahih dan dhaif, kemudian memahami makna-maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik untuk bisa memahami kedua sumber tersebut dan bisa mengamalkannya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.